غلام رجل هذا رجل ورأيت رجلا ومررت برجل كم تكسير رجال هؤلاء رجال ورأيت رجالا ومررت برجال وجمع المؤنث سالم مثاله ها هذا أو هؤلاء أو هذه أو هؤلاء هؤلاء المسلمات أقلاء طيب ورأيت مسلمات ومررت بالمسلمات هي بالحركة لكن ليس كالمفرد وليس كالجمع التكسير ما الفرق؟ apa perbedaannya mansubun bil kasrah ra'aitu muslimatin wal fi'l al mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay yadhhabu an yadhhaba wa lam yadhhab kulluha undhur hadhihi al arba'ah undhur هذه الأربعة كلها ترفع بالضمة semuanya dirafa'kan dengan ضمة وتنصب بالفتحة dinasabkan dengan فتحة termasuk في المضارع وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون kecuali ada yang dikecualikan وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء dikecualikan tiga perkara Pertama, ismul ladhi la yansarif. Kalau isimnya la yansarif, walaupun dia isim mufrad, tapi kalau la yansarif, seperti Ibrahimu, maka dia tidak bisa apa? Hah? Naam, tidak bisa makfud bil kasrah. Karena dia tidak bisa kena tanwin, dan tidak bisa kena kasrah. Taib. An Ibrahima berarti dikecualikan al-ism alladhi la yansarif mufradan kana atau jama' taksir fa innahu yukhfad bil fathah maka dia khafadnya dengan fathah malam yudaf atau tadkhul alaihi al selama tidak mudaf dan tidak dimasuki al sebab ketika mudaf ketika dimasuki al penyerupanya dengan huruf sudah tidak lagi sudah menjauh dari keserupaan dengan huruf maka kembali seperti isim-isim normal. Yang dikecualikan juga jamal mu'annas salim jangan lupa. Fa'innahu yunsab bil kasrah. Dan juga dikecualikan fil mudhari' al-mu'tal al-akhir. Fa'innahu yajzim bihadfi akhirihi wa taqaddamat amthilatu dhalik. Khalas? Mafhum hadhihi? Mafhum. Hal yahtaj ila syarah? Apakah perlu syarah? Tidak perlu. Wa yuta'ti ra'sahu hakadha. Bima'na? La yahtaj. Lakin nurid, antum taqra'una syarah. Kalian yang baca syarahnya. Aina wasalat daur? Daur mana al-an? Daur al-qira'ah, giliran qira'ah. Min al-awwal. Ikhra'. Faslun. Fi bayan hasil al-fasl. Hasil kesimpulan. Keterangan dari kesimpulan pasal yang telah lewat. Nah. Fi bayan hasil al-fasl al-mutaqaddam ala ayatil mutaqaddimin bi dhikri syai' tafsilan thumma ijmalan i'tina'an bi sya'ni ma yashtamilu 'alayhi hadha al-fasl bi annahu Nah, berarti ini adalah hasil al-fasl al-mutaqaddim, hasil dari pasal yang telah lewat. Sebagaimana kebiasaannya orang-orang terdahulu, yadhkuru syai'an tafsilan, thumma ijmalan. Menyebutkan sesuatu secara rinci, baru kemudian diulangi secara ringkas. Sebagai kesimpulan. I'tina'an bisya'ni ma yashtamil alaihi hadha al-fasl. I'tina'an artinya karena memperhatikan, mementingkan pasal ini? Kenapa harus dipentingkan sampai diulang dua kali? Li'annahu asasul arabiyyah. Karena dia adalah dasarnya bahasa Arab. Jadi yang kita pelajari dari sana sini, intinya adalah i'rab. Intinya adalah i'rab. Siapa yang belum bisa meng-i'rab berarti belum bisa nahwu. Nah. Teruskan. Jami' ma taqaddam. Jami' ma taqaddam dzikruhu. Min al-mu'rabat jam'u mu'rab wa huwa syai'an al-ithm. Hah? Wa huwa syai'an al-ithm. Alladhi la yushbihu mabniyul asl wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi dhammah wal fathah wal kasrah wa bi sukun li'annahu hazful harakah. والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. نعم. جميع ما تقدم ذكره semua yang telah lewat أي من المعربات معربات جمع معرب وهو شيئان وهو شيئان أداء دوا الاسم الذي لا يشبه مبني الأصل والفعل المضارع الذي لم يتصل بنون التوكيد ونون الإناث به نون التوكيد ولا نون الإناث. Yang mu'rabat ada dua, satu isim dan fi'il. Isim selama tidak menyerupai yang mabniul asal. Fi'il mudhari' selama tidak bergandeng dengan dua nun taukid dan nun al-inah. Karena ketika bergandeng dengan dua nun ini, fi'il mudhari' menjadi mabni. Sudah pernah kita bahas bahwa yang namanya kalimah ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fahib, apa saja kalimat yang mabni? Dijawab sekarang. Apa yang mu'rab maksud saya? Apa yang mu'rab? Yang mu'rab adalah dua, isim dan fi'il. Ismun wa fi'lun. Hanya saja isimnya kalau tidak menyerupai isim yang mabni. Kalau yang menyerupai mabniul asl, maka nanti dia tidak mu'rab. Jadi mabni. Demikian pula fil mudhari', selama tidak bergandengan dengan dua nun. Nun taukid dan nunul inas. Karena kalau bergandengan dengan nunul taukid atau nunul inas, maka dia tidak mu'rab lagi. Menjadi mabni. Anta. Ikhra. Mu'rabat kismani. Kismani. Kismani. Laza ida alaihina bi'alil istikra'i. اسم يعرب بالحركات الثلاث الضمة والكسرة والكسرة. Kenapa harus kasra? Kenapa dia majrur? بدليل الاستقراء قسم يعرب بالحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة. نعم. اسم يعرب بالحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة والسكون والسكون والحركة. طيب. Qismun, bahwa qisman, la zaida alaihima. Enggak ada tambahan lagi. Cuma dua-dua saja. Dalilnya istiqra. Mahul istiqra? Hah? Dari kata qira'ah, artinya sudah dibaca seluruh ucapan-ucapan orang Arab, tidak keluar dari dua jenis ini. Dalil istiqra, artinya sudah dipelajari seluruhnya. Qismun yu'rab bil harakat. Jenis pertama yang di i'rab dengan harakat. Harakat yang tiga. Ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah. Termasuk di dalamnya as-sukun. Padahal sebagian orang bilang sukun bukan harakat. Harakat bukan itu. Sukun itu adamul harakah. Sukun itu tidak ada harakat. Tetapi karena kita berbicara jenis yang diirabkan dengan harakat, jadi ada yang harakatnya dhamma, ada yang harakatnya kasra, ada yang harakatnya fathah, ada yang harakatnya tidak ada. Yang akal kadang ada ini apa? Sukun. Teruskan. Falladhi. Ismun yurabu bil huruf. Naam. Ismun yurabu bil huruf al arba'ah, al waw wal alif wal ya'u wan nun aw bil fathi laha. Naam. Falladhi yurabu bil harakat ijmalan arba'atu anwa'. Salah satu minha takhtasu bil asma' ismu mufrad wa Zaidin wa Ahmad wa Yahya. Nah, teruskan. Wajam bertafsir. Enggak ada yang perlu diterangkan kan? Hah? Ada kalimat yang susah dipaham? Wa qismu yu'rab bil huruf, huruf yang empat. Al-wawu wal-alifu wal-ya'u wal-nunu au bil-hadfi laha. Hadafnya hadaf huruf juga, yaitu hadaf nun atau hadaf harfil illah. Falladhi yu'rabu bil-harakat, adapun yang diirabkan dengan harakat, ijmalan secara ringkas, arba'atu anwa', salah satu minha takhtassu bil-asma, yang tiga pada isim khusus, yaitu ism mufrad seperti Zaid wa Ahmad wa Yahya, wa jam' taksir kal a'bud wa masajid wa asari, wa jam' al muannats salim wa yuqalu lahu al jam' bil alif at ta, atau nama lainnya jam' alif at ta seperti muslimat wa fadliyat. Sedangkan naw'un yahtassu bil fi'l, sedangkan yang satu khusus untuk fi'l, yaitu fi'lul mudari' saja, alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', nahu yadhhab wa ya'ti wa yarda wa yad'u, semua dengan huruf termasuk yad'u, walaupun hurufnya muqaddarah. Yarda juga muqaddarah. Fa in ittasala bihi syai'un mimma yujibu bina'ahu, tetapi kalau dia bergandeng dengan sesuatu yang menyebabkan dia mabni, atau yanqul i'rabahu, atau memindahkan i'rabnya seperti dhamair al-barizah, lam yakun hukmuhu kadzalik, maka hukumnya tidak seperti itu, artinya tidak di'rabkan lagi dengan mana? Hah? Huruf harakat. Mana? Bersama kita masih? Atau kalian sudah tidak bersama kita? Antum mana? Baik, saya ulang pertanyaannya. Kata beliau, selama tidak bergandengan dengan sesuatu yang menyebabkan mabni atau memindahkan i'rabnya, seperti Ma'ir Barizah. Baik, selama tidak bergandengan dengan dua perkara itu, maka dia i'rabnya dengan harakat apa huruf? Harakat. Yadhabu an yadhaba lam yadhab. Wa in ittasala binunai al-inas wa ta'kid fa yubna. Kalau bergandengan dengan salah satu dari dua nun, nun at-taukid dan nun al-inas, maka dia mabni. Kalau bergandengan dengan dhamir, ad-dhamair al-barizah seperti waw wal alif wal ya, maka dia i'rabnya dengan apa? Dengan huruf, yaitu thubutun nun dan hadfin nun. Seperti yadhabu, yadhabuna dengan domir. Yadhabani dan tadhabina. Jayid. Hadih salata. U'riba bimada? Bilhuruf. Bithubutin nun. Marfu' bithubutin nun. Umansub bihadfin nun. Wa kadhalika madzum. Baik. Wa kulluha. Akra. Anta. Tidak sampai situ. Ini kayaknya susah terjemahkan. Coba terjemahkan. Ayil madkurat, ay majmu'uha, la jami'uha, litakhallusi, litakhallufi, ba'dil ahkami fi ba'diha. Apa terjemahannya? Seluruhnya, yakni, ay, terjemahkan. yang disebutkan atau yang dikumpulkan, yang dikumpulkan yang tidak ada. Ya, beliau ingin membedakan antara kalimat majmu'uha dan jami'uha. Dua kalimat ini berbeda walaupun asal katanya sama dari kata jama'ah. Kulluha ayil madhkurat, ay majmu'ul madhkurat. Hanya kembali ke madhkurat. Majmu'ul madhkurat, kumpulan yang disebut ini, itu majmu'ul. Bukan jami'uha. Arti-arti, kalau jami'uha artinya seluruhnya. Beda? Naam, beda. Kalau majmu'uha, kumpulan tadi, kecuali yang ini, yang ini, yang ini. Ada kecualinya. Tapi kalau jami'uha, seluruhnya, enggak ada kecuali. Kalau jami'uha, enggak ada kecualinya. Tapi kalau majmu'uha, ada. Maka yang dimaksud dengan kulluha di sini, bukan jami'uha. Tapi kulluha di sini, ay majmu'uha. La jami'uha, bukan seluruhnya. Limadha litakhallu fi ba'dil ahkami fi ba'diha. Karena ada yang berbeda. Di antara beberapa hukum, dari sebagian pada sebagian yang lain. Artinya ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Teruskan. Semuanya turfa'u. Turfa'u bitumma. Naam. Nahu yadribu zaidun warijal wa muslimatun. Baik, sampai sini dulu. Ada kecualian enggak ini? Wa jami'uha. Semua yang empat tadi. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim, dan fil mudhari'. Majmu'uha turfa'u bidhammah, dirafa'kan dengan dhammah. Kulluha au bistitsna, ada kecualian. Ha? Kulluha, jayid. Dicontohkan di sini, yadribu fil mudhari'. Zaid yazid Zaidun, apa itu? Isim mufrad. Wa rijalun, ha? Jama' taksir. Wa muslimatun, naam, jama' bi alif wa ta' atau jama' muannats salim. Baik, yang kedua itu baru rafa. Wa tunsab. Tunsabu bil fathah wa lahu lan adriba zaidan wa rijalan. Naam. Yang kedua tunsabu bil fathah. Wa kulluha tunsabu bil fathah. Ada kecualian? Ada. Ada tidak bisa dengan fathah. Maka di sini disebutkan lan adriba zaidan wa rijalan. Disebut berapa? Dari empat. Hanya tiga yang disebut. Lan adriba. Adriba fi'il mudhari'. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Mansubun bimada? Fathah. Zaidan. Mansubun bimada? Fathah. Wahuwa isim mufrad. Wa rijalan. Jama' taksir. Berarti semuanya mansub bil fathah. Illa jama' mu'anna salim. Yang tidak disebut jama' mu'anna salim. Wa tuqfatu bil kasrah. Gunakan istisna? Ada kecualian? Hah? Apa kecualiannya? Hah? Fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari'. Dengan apa? Mahfudnya. Dengan apa majrurnya? Man yujib. Nah, enggak pernah majrur dia. Karena fi'il mudhari' tidak pernah majrur. Jadi kecualian dikecualikan bukan karena masalah majrur dengan sesuatu, karena dia tidak bisa majrur. Dia hanya marfu', mansub dan majzum saja. La khafdha fiha, tidak ada khafat padanya. Berarti dicontohkan hanya zaidin wa rijalin wa muslimatin. Tayyib, wa tujzamu bis sukun illa illa semua. Ya, illa isim mufrad wa jama' taksir wa jama' muannats salim. Biasanya yang kecuali kan yang sedikit. Ini kecualinya kok banyak. Nah, tentunya karena bicara jazm hanya pada fi'il. Berarti kamu jangan sebutkan banyak-banyak. Satu kalimat saja. Illa al-isim. Illa al-isim. Karena dia hanya pada mudhari'. Hanya pada fi'il saja. Kalau isim, tidak kena jazm. tidak ada jazm. La jazma fiha. Pada asma tidak ada jazm. La jazma fiha. Baik. Aina wasala? Naam, ikra. Anta. Fathati. Fathati wa fi halati al-jari bil-kasrati wa fi halati al-jatu bil-sukuni. Salasatu asya'i al-jatu al-ladhi lawasarifu al-mustadi al-tana. Duduk di al. Bagaimana al bertemu dengan fathatain? Hah? Salasah. Salasatu asya' al-ismu al-ladhi layansarif. Mufradan. Ka Ahmad. Atau jam'a taksirin. Kama sajida wa masabiha. Naam. Naam ilahuna. Mafhum? Naam. Sahal. Bahwasanya setelah dikatakan tujzam bisukun. Dan itu hanya pada fi'il. Tidak pada isim. Wa kharaja dhalik. An dhalik. Maka dikeluarkan dari situ. Yang dikecualikan. Ada beberapa perkara. Ay amma u'riba fi halati an-nasb bil fathah wa fi halati al-jar bil kasrah wa fi halati al-jazm bis sukun. Dari kaidah yang disebut tadi dikecualikan tiga perkara. Yang pertama al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak munsharif. Mufradan kana aw jama' taksir. Yang mufrad seperti Ahmad, jama' taksir seperti masajid wa masabih. Hadhihi al-kalimat mamnu' min as-sarf. Naam. Fa'innahu yukhfad bil-fathah. Dia dikhafadkannya dengan fathah. Karena tidak bisa kasrah. Teruskan. Kal amtilatil madkura. Awil muqaddarati. Biasara. Atau biusara. Biusara wa musa. Wa inna ma yujaru bil-fathati niyabatan anil kasrati. Malam yudot lahu marartu. Dalikum. Dalikum. Awlam tadakul alaihi hal lahu. Wa antum hafifuna fil masajidi. Wa marartu. Biusari. Bil. Naam, syarif. Fa innahu hina izin yujaru bil kasrati kama kama ulima mina taqaddam. Taib, taib, taib. Lahura. Naam. Maka dia tukhfad bil fathah al-zahira kal amsilat al-madkurah. Titik. Awil muqaddara. Atuf ala mada? Ma'atuf ala mada? Ha? Al-zahira? أو أمثلة يكن الظاهرة فلاتي من فإنه يخفض بالفتحة الظاهرة أو المقدرة بقيته ها نعم فإنه يفض بالفتحة أو الظاهرة أو المقدرة هل يقول قائل غير هذا apa ada yang berpendapat selain ini berarti pertanyaannya apakah ada yang mamnu' minas sharaf majrur bil fathah tapi zahirah tapi muqaddarah wujud? Hah? Kenapa ragu-ragu? Ya. Naam. Kamu jawab naam mawjudah. Wa hadhihi hiya الذي معنا. Dia mamlu' min as-sarf. Tetapi fathahnya tidak muncul. Fathahnya tidak muncul. Jadi fathah tidak muncul tidak hanya pada fi'il yang diakhiri dengan alif bengkok atau dengan ya dan sebagainya. Di sana ada. Tetapi dalam isim juga ada. Musa, di samping dia maksur, dia juga mamnu' min as-sarf. Karena dia dalam keadaan nama dan dia dalam keadaan asing. Bukan dari bahasa Arab. Ujmah. Al-alamiyah wal-ujmah. Berarti dia mamnu' min as-sarf. Sekaligus diakhiri dengan alif bengkok. Maka tidak terlihat harokatnya. Ja'a Musa wa ra'aytu Musa wa maratu bi Musa. Hanya ketika kita melihat bahwa dia majrur marartu bi Musa. Apa kalian katakan? Majrurun wa alamu tujarrihi kasrah muqaddarah ala akhirih, begitu. Tidak. Karena dia alamiyah wal ujmah. Dia mamnun nasarah. Maka dia tetap fathah. Majrurun bil fathah. Tapi enggak kelihatan fathahnya. Maka dikatakan fathah muqaddarah. Ini barangkali baru buat kalian. Wa inama yujarru bil fathah niabatan anil kasrah. Semua itu karena mamnu' min as-sarf. Dia mamnu' min as-sarf, maka yujarru bil fathah. Majrurnya dengan fathah. Hanya saja ada yang muncul fathahnya seperti Ibrahim an Hudzaifah an Aisyah tanpa fathahnya. Tetapi falamma dhahaba an Musa al-ghadab. Apa i'rabnya? Sama, karena dia juga alamiyah wal ujmah. Sama kita katakan majrurun bil fathah, tetapi enggak muncul fathahnya. Karena dia maksur. Baik. Diakhiri dengan alif bengkok kata orang. Iqra. Oh, sebentar. Malam yudhaf. Diulangi. Naam. Umaratu yujar. Kama ulima mimma taqaddam. Baik. Ini kekecualian. Aturan tadi yang mamnu' min as-sarf dikecualikan nasabnya tidak, jarnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Bisa muqaddarah, bisa zahirah. Itu malam yudhaf selama tidak diidhafahkan kepada sesuatu kalimat yang lain. Kalau dia mudhaf, hilang keistimewaannya sebagai mamnu' min as-sarf. Yang kedua, aulam tadkhul alaihi al. Syarat kedua, tidak boleh dimasuki al. Kalau dimasuki al, maka hilang keistimewaannya. Kalau sebuah kalimat mamnu' min as-sarf karena sesuatu penghalang atau dua penghalang dari 99 penghalang. Kalau sudah diidhafahkan, maka tidak lagi mamnu' min as-sarf. Kembali majrur bil kasrah, tidak bil fathah. Demikian pula kalau dikasih alif dan lam, maka kembali seperti biasa, majrur bil kasrah. Dan sudah dibahas mengapa? Karena mamnu' min as-sarf mereka mirip dengan imma dengan huruf, imma dengan sesuatu yang mabni. Maka dia karena menyerupai mabni tidak mau dia kasrah. Qadirun 'azakumullah, setelah diidhafahkan keserupaannya hilang. Tidak mungkin selain isim diidhafahkan. Huruf juga enggak mungkin diidhafahkan. Baik. Demikian pula kalau sudah dikasih alif lam. Apakah ada huruf dikasih alif lam? Apakah ada fi'il dikasih alif lam? Tidak ada. Maka keismiahannya, ismiyatuhu tadhhar. Bimadha? Bil idhafah atau bi alif lam. keisimannya menjadi jelas dengan idhafah atau dengan al. Maka kembali ke hukum asal. Contoh. Contoh yang diidhafahkan. Biafdalikum. Afdala seperti fi'il tadinya. Afdala ala wazan af'ala. Seperti fi'il kan? Af'ala yuf'ilu. Afdala yufdilu. Wah, ini berarti fi'il. Bukan. Tapi mirip dengan fi'il memang. Dia wasaf. Sifah. Tetapi karena mirip, maka dia mamnu min as-sarf. Ketika diidhafahkan biafdalikum digandeng dengan dhamir, khalas. Keismiahannya semakin jelas. Maka dikasrahkan. Biafdalikum. Contoh kedua yang dimasukkan alif lam. Seperti wa antum aqifuna fil masajidi. Biasanya masajida. Tetapi karena ada alif dan lam, kembali ke hukum asal. Sama seperti marartu bil asari au bil usara fa innahu hina idzin yujar bil kasrah kama ulima mimma taqaddam, sebagaimana telah lewat. Ikra wa jama' muannas tali kama humil alayh ainahu yusar bil kasrah ya madan bil fathati umman mut afan indal lafzihi ra'aytu bil dati wa jaza akthar kufiyin fathu mut afan. Nah, waljama' al-mu'anas al-salim wa ma humila alaih. Ini juga dikecualikan dari hukum yang tadi, hukum asal. Fa'innahu yunsabu bil-kasrah niabatan anil fathah luzuman mutlaqan. Mesti seperti itu secara mutlak menurut Basriyin. Kara'aitul hindat. Tak apa hindati? Hah? Hindati. Ra'aitul hindati, dia tidak bisa fathah. Adapun kufiyin ajazu wa ajaza aktsarul kufiyin, enggak seluruhnya, kebanyakan kufiyin membolehkan fathah secara mutlakan. Berarti yang luzuman mutlakan hanya Basriyin, madhabnya Ahlul Basrah. Adapun kufiyin mereka membolehkan, boleh saja dibaca ra'aitul hindati, boleh pula dibaca ra'aitul hindata. طيب والفعل المضارع انك تشوالين yang ketiga اقرا atau انت atau kamu صف berapa صف الثاني او صف الاول اقرا انت اقرا صف الرابع نعم والفعل المضارع المعتل الاخر فانه يجزم بحذف اخره. Ini juga kecualian dari kaidah. Kaidah asalnya fi'il mudhari' majzum bimadha? Bisukun. Kecuali kalau mu'tal al-akhir, maka tanda jazmnya adalah hadf harf al-illah, sehingga akhirnya bukan sukun. Kalimat akhirnya bukan sukun. Seperti lam yad'u walam yakhsha walam yarmi. Yad'u dengan dhammah, yakhsha dengan fathah, yarmi dengan kasrah. Maksudnya kok ada harokatnya? Iya, karena bukan itu tandanya. Tandanya adalah hilangnya hadf harf illah, hilangnya harf illah. Dan contohnya sudah lewat walhamdulillah, fala hajah ila i'adatiha, enggak perlu kita mengulangi. Walladhi yura fil huruf. Iqra. أربعة أنواع. بالأسماء. Kalau ada alif lam, enggak ada tanwin. Kalau enggak ada alif lam, mesti pakai tanwin. Nah. Kasnani wasnatan. Wal asma sita. Wahia, bil ghalabati. Naam. Ketik. Yang kedua, kan tadi dibagi dua. Satu, i'rab dengan harakat. Yang kedua, i'rab dengan huruf. Waladhi yu'rab bil huruf niabatan lil harakah arba'atu anwa'in aidha. Sama empatnya. Dan juga sama tiganya isim dan yang satu fi'il. Minha khasah bil asma. Contohnya yang bil asma. Yang pertama musanna. Kazaidani wal muslimani. Bagaimana yang Arabnya? Hah? Hadani zaidani. Wa ra'aitu az-zaidaini. Wa marartu bizaidaini. Nah. Wa mahumila alaih. Sama dengan isnani. Wa thnaini. Nah. Wa thnatani. Wajamul mudhakkar salim sama juga dengan zaiduna wal muslimuna. Haulail muslimun. Wa ra'aitu al muslimin wa marartu bil muslimin. Wa ma humila alayhi ka'ulu wa 20. Baik, wal asma' sittah juga harakatnya i'rabnya dengan huruf. Contoh abuka wa akhuka. Kaif al i'rab? Hadha abuka wa ra'aitu أباك ومررت بأبيك ولا نحتاج إلى أمثلة لأننا قد مررنا بها كده sudah melewatinya والحمد لله. وهذا اللفظ علم عليها بالغلبة كلفظ العشرة بالنسبة إلى الصحابة. Angka ini atau lafaz ini sudah ma'ruf. Asma' sittah. Yang mana? Sudah ma'ruf kalau asma'i sittah itu ya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin wa hanuk. Ya otomatis. Kalau bilang asma'i sittah, ya itu. Enggak mungkin orang salah asma'i sittah yang lain. Enggak mungkin. Sebagaimana kalau dikatakan dengan asyrah minas sahabah. Siapa? Ma'ruf. Nah. Al-asyrah al-mubasyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang diberitakan dengan berita gembira dengan surga. Wal amthilatul khamsah. Dan amthilatul khamsah. Iqra. Tadi kan tiga isim. Sudah lewat tiga. Apa saja? Mutanna. Wajamu anna mudakkar salim. Asma sita. Sekarang yang fi'il. Yang fi'il. Al amthilatul khamsah. Sudah di sebutkan berkali-kali kalimat amsilatul khamsah seharusnya nama yang lebih benar daripada nama af'alul khamsah karena fi'ilnya banyak bukan hanya lima tapi modelnya yang lima. Iqra al amsilatul khamsah man dauru man amsilatul khamsah Nah. Baik. Sama mafhum wa tusamma al-af'al al-khamsah aidan wa kila al-ismaini 'alamani 'alayha. Dua nama ini sudah ma'ruf, amsalatul khamsah atau af'al al-khamsah. Sudah ma'ruf bil ghalabah wa at-ta'bir. Dalam ungkapan di dalam keumuman orang nyebut sudah biasa. Sehingga walaupun menyebutkan af'al al-khamsah enggak apa-apa. Yang penting maksudnya itu. Lima saya ati, insyaAllah. Fa'amal muthanna. Kita akan bahas rinciannya pada pertemuan berikutnya. Bidlahi ta'ala. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.